Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kalau ente masih umur 20, banyak kenalannya orang yang masih hidup. Tapi kalau udah umur 40 tahun, coba tanya sama Haji Zahid. Tanya fulan, itu bapak fulan, kiai itu, ustadz itu. Ahlul amwat mereka lebih kenal daripada ahlul ahya. Kenalannya yang sudah mati itu lebih banyak daripada kenalan mereka yang masih hidup. Kalau orang 40 tahun itu lebih banyak menceritakan yang sudah mati. Allah arhamu fulan, Allah arhamu fulan. Artinya inti calon deket dah. Itu pendosa itu, katil, naas yang dibuat untuk ngangkat mayit itu. Itu kendaraannya mayit, setiap saatnya, setiap hari sebetulnya dia itu berbicara dengan lisan halnya, mengingatkan kita, berbicara kepada kita. Undur ilayya bi'aglik, anal muhayya linaglik. Orang yang masih hidup, pandanglah aku dengan akal, dengan pikiran. Anal muhayya linaglik, aku ini dibuat untuk mindah kamu dari alam dunia ke alam kubur. Ana sarirul manaya, aku ini adalah tempat berbaringnya mayit-mayit. Kamsaro mithli bimithrik, berapa banyak yang udah aku antarkan yang seperti kamu ini. Inti calon akan tidur di atasku. Karena itu kita ini jangan menyanyiakan umur kita, rugi ya. Allah kasih kita ini umur bukan untuk semakin lupa darinya, semakin jauh darinya. Allah kasih kita umur ini untuk semakin dekat kepadanya, untuk kita manfaatkan, untuk berbekal untuk akhirat kita. Berapa orang yang sudah kita kubur? Itu mereka yang kamu kubur itu pernah hidup seperti kamu itu. Berapa orang yang sudah kita sholati? Dulunya pernah menyolati seperti kamu itu. Berapa orang yang dikafani? Dulunya menyaksikan orang dikafani seperti kamu. Ada lagi kamu yang dilihat sama orang, kamu yang disolati. Ada lagi kamu yang akan dikubur. Terus apa bekalnya kamu? Berapa rokaat sholat yang sudah kamu kerjakan dengan ikhlas? Berapa khataman Quran yang kamu baca dengan baik? Berapa istighfarnya kamu? Jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada istighfarnya. Nah, karena itu sadar. Hah? Kita harus menggunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.